wa adkhil musabbihataika fi simakhai udunaika. Masukkanlah olehmu akan dua jari telunjukmu pada dua lubang dua telinga. Wamsah zahira udunaika bi batni ibahamaika. Usaplah akan bagian luar dua telingamu dengan bagian dalam dua jempolmu. Wakul ucapkanlah olehmu, Allahumma ij'alni minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiya jannati fir jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikan aku termasuk daripada orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti akan yang terbaiknya. Ya Allah, perdengarkan kepadaku seruan surga di dalam surga bersama orang-orang baik. Semamsah raqabataka, kemudian usaplah olehmu akan lehermu. Wakul dan ucapkanlah, Allahumma buka raqabati minan nar wa a'udzu bika minasalasi wal adlal. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari neraka dan aku berlindung kepadamu daripada rantai dan benang. Summa tusil rijlaka biyumna summa yusra ma'al ka'baini. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan, kemudian kakimu yang kiri, serta dua mata kaki. Wa khallil bi khinzir yusra asabi arijlika yumna. Dan sela-selailah dengan kelingking yang kiri akan jari kakimu yang kanan. Murtadi'at bi khinziriha, padahal dimulai dengan kelingking kaki kanan. Hatta tahtima bi khinzir yusra, sampai kamu tutup, kamu sudahi dengan kelingking kaki kiri. Waktu berhilal asal bi amin asfala, kau masukkan jari-jari itu dari bawah. Waktu dan ucapkanlah olehmu, Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim ma aqdami ibadika salihin. Ya Allah, mantapkanlah, teguhkanlah kakiku di atas jembatan siratil mustaqim bersama kakinya hamba-hambamu yang saleh. Wa kadzalika taqulu inda ghassil yusra, seperti demikian kamu ucapkan ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzu bika an tazilla qadami ala siratil nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada bahwa tergelincir kakiku daripada sirat, jembatan siratal mustaqim ke neraka, pada hari tergelincir kakinya orang munafik dan orang musyrik. Warfa'il ma'a ila ansafis saqin. Angkatlah air, tinggikan air sampai pertengahan dua betisnya. Wara'itikra salah sandi jami'al ma'alika. Perhatikanlah akan mengulang-ulang tiga kali pada seluruh perbuatan. Fa'idah farata, apabila engkau telah selesai wudu. Farfa' basarata ila sama'i, maka angkat matamu ke atas. Waqul dan ucapkan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah Maha Esa. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan dengan pujianmu. Asyhadu an la ilaha illa anta Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Engkau. Amil kesukaan, aku berbuat kejahatan. Aku telah berbuat kejahatan. Wadzalam tu nafsi, dan aku telah menzalimi diriku sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Karena itu aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Watub alayya, berilah ampunan taubat kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min 'ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk daripada orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikan aku daripada orang-orang yang membersihkan diri dari dosa. Waj'alni min 'ibadikas salihin, jadikan aku daripada hamba-hamba yang saleh. Waj'alni saburan syakur, jadikan aku orang yang banyak sabar, banyak bersyukur. Waj'alni adzkuruka dzikran katsiran, jadikan aku berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku bertasbih kepadamu pagi dan petang hari. Faman qara'a hadhihi da'awati bi wudu'ihi, siapa orang baca doa-doa ini ketika wudunya, kharajat khotayahu min jami'a dhahrihi, niscaya keluar dosa-dosanya dari seluruh anggota-anggota tubuhnya. Wa khutima 'ala wudu'ihi bi khatamin, dan distempel, dicap atas wudunya dengan satu stempel. Wa rufi'a lahu tahta al-'arsy, dan diangkat baginya di bawah arsy. Falam yazal yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisu, maka senantiasa bertasbih kepada Allah dan mensucikannya. Wa yuqtabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, dan dituliskan baginya ganjaran yang demikian itu sampai hari kiamat. Segininya sampai hari kiamat. Artinya begini, kita masih berbicara praktek wudhu yang paling sempurna yang oleh Al-Imam Ghazali ajarkan. Bagaimana praktek wudhu sempurna? Kita sudah selesai tangan dengan doa-doanya, mulut dengan doa-doanya, hidung dengan doa-doanya, kemudian wajah dengan doa-doanya, tangan kanan dengan doa-doanya, tangan kiri dengan doa-doanya, sudah selesai. Maka malam hari ini kita melanjutkan materi itu, yaitu kita berbicara menyapu kepala. Kata Imam Ghazali, sesudah beres tangan dalam wudhu, sapu kepala. Cara yang paling bagus adalah tangan kita dibasahin dulu. Udah tangan kita basah di air, kemudian ditempelin di pala. Telunjuknya diadu jarinya, jempolnya dikening, apa laki apa perempuan. Jalanin ke bawah tangan itu terus saja ke belakang sampai tengkuk. Dari belakang balikin lagi ke depan. Yang kayak begini sekali, laki dan perempuan. Itu kalau begitu wudunya ganjarannya 100%. Kalau kita ya 5%, 6% lah, asal doang sih wudunya, enggak mengikuti tuntunan yang sesungguhnya. Kalau kita ada rambutnya, dibalikin. Kalau botak, bebas rooming sekali aja. Cukup, gak ada rambut, dibalikin. Wudunya begitu. Tapi Imam Ghazali, basahin tangan, tempelin ujung jari tangan kanan dengan jari tangan kiri. Udah diadu, dijalanin ke belakang, dimulai dari depan. Dari di belakang, dibalikin lagi. Itu baru sekali, 3 kali. Itu baru sempurna. sambil berdoa. Doanya begini pada waktu usap kepala. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasyini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alanna. Ada waktu usap kepala itu, ya Allah, liputi saya punya badan dengan rahmatmu, curahkan keberkahanmu kepadaku, teduhkan aku, naungi aku di akhirat yang buminya dari perak, enggak pakai sandal, mataharinya beberapa meter dari kepala panas. Teduhi kami pada hari enggak ada teduhan, nih pala nih biar jangan panas. Pun juga haramin dani rambutnya, palanya, badannya jangan sampai masuk neraka. Itu begitu. Doa begitu bagus kalau kita wudu. Ya kita dibaca-baca aja biar kita nempel. Itu baru selesai untuk kepala. Udah kita beres kepala, telinga. Kalau telinga jangan sendiri-sendiri. Jangan begini, makruh, dibenci Nabi, wudunya begini. Bareng. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, cara telinga, kita usap telinga luar dalam. Caranya telunjuknya dimasukin di lubang telinga. Telunjuknya masukin di lubang telinga. Udah masuk tuh telunjuk tuh di lubang telinga. Terus telunjuknya dijalanin. Tangannya dua, jangan satu. Telunjuknya dijalanin, diputer aja telunjuk. Ntar juga setelah diputer-puter keluar sendiri. Tuh, keluar. Udah keluar, kata Imam Ghazali, dorong tuh jempol di belakang daun telinganya. Itu baru 100. Kalau begitu-begitu ya asal mah ya, namun juga wudunya asal. Kita yang benar. Begitu. Ini wudu yang paling benar. Caranya. Itu bareng telinga tuh. Biar ada kanan dan kiri, kecuali tangannya buntung. Kalau tangannya buntung, baru kanan dulu, tangannya satu. Begitu. Nah ini pada waktu usap telinga, kita doa. Pada waktu telinga kita usap, doa. Doanya begini nih, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati bil jannati ma'al abrar. Itu doa ngusap telinga. Ya Allah, jadiin telinga saya, jadiin saya termasuk orang yang suka dengerin perkataan-perkataan yang paling bagus. Itu yang saya dikasih kemampuan untuk didengar dan diikuti. Begitu tuh. Telinga ini jangan sampai tidak dengar kalau tentang kebaikan-kebaikan yang mengantarkan ke surga. Ke majlis taklim maunya dengar. begitu tuh yang enggak benar, enggak pengen dengar, malas dengerin begitu. Itu orang-orang dulu doa telinga biar bagus yang masuk di telinga kita. Itu doa usap telinga. Udah telinga beres, kemudian itu leher, habis telinga, leher diusapin, digituin lehernya, habis telinga, sebelum kaki, pada waktu leher diusapin, doanya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma buka raqabati minan nari wa a'udzu bika minas salasili wal aghlali. Ya Allah, lepasin saya, jangan sampai masuk neraka. Leher nih, bukan leher, badan maksudnya mah. Lindungi saya, jangan sampai saya diborgol bersalah. Jangan sampai begitu kita di akhirat. Itu begitu doa. Usap telinga, usap leher. Udah kita beres leher, kita dalam wudu kaki. 3 kali misalnya. Habis leher 3 kali kaki. Kaki kanan. Nah, kaki kanan bagaimana caranya? Diusapnya dengan kelingking tangan kiri. Begitu dari bawah. Itu begitu caranya. Cara bersihinnya, ngusapinnya. Dari bawah. Yang kayak begini sambil duduk ini. Kalau sambil diri enggak bisa ini. Dari bawah, dari atas. Kalau sambil diri sulit sempurnanya. Emang wudu disuruhnya sambil duduk sebenarnya. Kita sambil diri enggak apa-apa lah, dari sini aja. Ketika basuh kaki kanan, doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabit qadami ala siratil mustaqimi ma'akadami ibadikas salihin. Itu kakinya sambil usap. Ya Allah, kaki saya ini tempelin di jembatan sirat. Sirat itu jembatan di akhirat. Panjangnya ada naik, ada lurus, ada turun. Jadi naik dulu, lurus, turun. Kayak seberang mau ke Munawirin di Bang Madun. Kan naik dulu Bang Madun ya? Gitu. Mau naik, terus lurus ya? Terus turun ya? Tinggi gak ya? Enggak. Gitu, pendek. Kalau di akhirat jembatannya naiknya ukuran jalan 500 tahun. Naiknya doang 1000 tahun. Naiknya 1000 tahun. Naik itu nyampe 1000 tahun enggak? Sehari juga enggak ya. Naiknya kan bentar ya. Itu mah 1000 tahun. Kita jalan sampai mana tuh kira-kira 1000 tahun tuh? Jalan enggak berhenti-berhenti. Itu naiknya doang 1000 tahun. Lurusnya 1000 tahun. Lurusnya turun 1000 tahun. Baru selamat datang di surga. Surganya masih jauh, kayak di Cirendek tuh, Lebak Bulus. Selamat datang provinsi Banten. Di Bantennya di mana pun. Kayak begitu dah tuh. Baru selamat datang doang. Itu baru begitu 3000 tahun. Itu gedenya jembatan itu seperti 7 rambut. Rambut kita dipecah 7. Segitu gedenya. Kuat. Itu enggak ada pegangannya. Enggak ada. Yang megangin ibadah dia. Kalau dia sering-sering ibadah, maka kakinya nempel, ada lemnya. ibadahnya jarang-jarang, ya lemnya kurang. Itu kakinya nempel, jalan. Itu begitu. 3000 tahun jalannya tuh. Kalau sampai jatuh, di bawahnya neraka. Di bawahnya itu jembatan ini neraka. Jadi kalau kita jatuhnya ke kali, kemudian ke tol aja mendingan kan ya jatuhnya. Kan kalau di itu kan ada pinggirnya jembatan Balbang Madut. Ada pinggirnya enggak? Ada. Ini enggak ada. Enggak segede gitu. Kata orang-orang kebun gak bisa besi, jembatan ini kecil banget nih. Enggak gede itu. Nanti di sana kecil. Kecil. Enggak gede banget. Kecil. Jembatan itu. Kecil. Kalau jatuh ke neraka. Neraka itu dalamnya 70 tahun belum nyampe dasar melayang-layangnya itu. Belum nyampe dasar neraka. Itu neraka. Ya kalau kita pengen cepat, sorot-sorot aja kayak kilat, cepret, langsung surga, biar 3000 tahun, itu mah tergantung kita. Kalau kita buru-buru ke masjid, ke musola, ya cepat. Kalau kita yang ntar-ntar dulu, Allah juga ngerti badan lagi capek, begitu. Ya, Allah juga ngerti juga dilama-lamain dia, tergantung dia, begitu mau kakinya kaki dia. Itu dia jalan itu tergantung ke situ. Lewatnya kayak kilat, cepret langsung 3000 tahun cepet. Pakai jet. Macam-macam ada yang jatuh. Ada yang kurang selangkah kepleset. Ya neraka juga. Itu yang paling cepatnya masuk surganya. Di nerakanya enggak lama. Yang keplesetnya udah di ujung. Bentar lagi udah injur time ke golan. Kan nyesel banget tuh. Udah dikit lagi. Itu, nah itu begitu. Kita minta kaki kanan nih, ya Allah tempelin saya punya kaki, jangan sampai kaki saya terpleset. Tempelin kayak kakinya orang-orang baik dan orang-orang soleh. Itu kaki kanan. Kalau kaki kiri doanya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami ala sirati bin nari yawmatazillu abadamul munafiqina wal musyrikina. Itu doanya. Ya Allah, jangan sampai kaki saya terperosok ke neraka kayak kakinya orang munafik, orang musyrik. Jangan sampai. Itu begitu doanya. Dengan begitu wudu kita selesai. Jangan lupa kakinya dinaikin sampai pertengahan betis. Mohon maaf segini. Jangan segini pres. Segini wudunya. Kakinya. Itu begitu. 3 kali 3 kali. Udah beres doa wudu dengan kaki kiri, berarti wudu udah beres. Maka ditutup dengan doa wudu dengan tangannya diangkat. Tangannya diangkat setinggi dada. Matanya lihat ke atas. Biar dia buta ke atas saja matanya. Biar dia buta. Begitu tuh. Matanya doa. Baca doa sesudah wudu. Doanya ini Imam Ghazali ajarkan, doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaika fadfirni watub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikal salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka zikran kathira wa usabbihuka bukarata wa asila. Itu doa untuk ya Allah, aku yakin, aku ikrar, aku bersaksi tiada Tuhan yang hak disembah di jagat raya ini kecuali hanya Allah Maha Esa, tiada yang menyekutui. Aku ikrar, aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sifat-sifat kekurangan, dan segala puji buat Engkau dengan segala sifat kesempurnaan. Aku ikrar, aku yakin bahwa tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Aku jujur pernah melakukan dosa. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Tuhan, aku mohon ampun kepadamu. Aku taubat kepadamu. Karena itu ampuni aku, terima taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Tuhan, jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri dari segala noda dan dosa. Tuhan, jadikan aku daripada hamba-Mu yang saleh. Jadikan aku seorang hamba yang penuh sabar dalam menghadapi ujian, penuh syukur dalam segala nikmat dan karunia. Jadikan aku termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada-Mu dengan sering dan dengan banyak. Aku bertasbih kepada-Mu di pagi dan petang hari. Itu Nabi kalau butuh begitu. Nabi aja bagus artinya. Bagus. Bagus sekali. Tempel aja di tembok dan gak usah dihafal, lama dihafal gitu. Otak kita udah banyak segala macam, mana mikir utang belum lunas segala macam, udah susah ngapal ini, terus dibaca aja, tempel di tembok. Nah, dengan begitu wudu kita selesai. Ini wudu di dalam tarekat Imam Ghazali yang tidak terus sampai dari Nabi. Karena itu ya kita kerjai biar jiwa kita mulia, sholat kita khusyuk, tenang dalam setiap kita punya wudu. Sampai Imam Ghazali mengatakan begini, siapa orang yang wudu dengan cara yang disebutkan ini, doa-doa dibaca semuanya tidak ditinggal, maka dosa itu rontok dari ujung pala sampai ujung kaki. Tapi kalau wudunya cuman enggak kayak begini, yang rontok hanya yang kena air saja. Yang enggak kena air, enggak tersiram, tidak maksimal. Kemudian wudu itu disetempel oleh Allah, dicap, dipelihara. Orang wudu begini enggak akan meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Wudunya distempel oleh Allah, dicap, ini udah orisinil, tidak akan ada kadaluarsa. Begitu wudu itu akhirnya dijadiin malaikat air yang bercucuran, yang kerjaan malaikat itu bertasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdi, yang tasbihnya itu buat mereka orang-orang yang wudu yang kayak begitu. Sekali wudu berapa ribu malaikat yang Allah ciptakan, yang ganjarannya buat kita. Rugi kalau kita wudu dengan tidak kita berdoa, amat sangat rugi. Itu doa kayak begitu, doa, doa wudu. Begitu ganjarannya besar. Udah selesai wudu, udah tangannya diusap, biasa doa udah selesai di wajah. Baca inna anzalnahu, enggak usah diangkat tangan sambil jalan. Sekali bisa-bisa tiga kali, biar rezekinya luas. Orang habis wudu baca inna anzalnahu tiga kali, bisa insyaallah jalan duitnya enggak pusing, enggak numpuk utang pinjam sana pinjam sini. Yang pinjam sana pinjam sini wudunya enggak baca doa-doa, wujudnya kayak capung-cepung, kurang sempurna wudunya. Udah selesai wudu, kalau bisa wudunya jangan batal-batal. Kalau batal wudu, kalau batal wudu, kalau batal wudu, itu pun juga menyebabkan rezeki jadi luas. Nabi dalam sebuah hadisnya bersabda, dun ala tohar yuasa alaika rizku. Wudu jangan ampe batal. Kalau batal wudu, kalau batal wudu, kalau wudu gak batal-batal, pastikan rizkinya ngebelur, datangnya banyak. Lazimin kayak begitu, gak batal, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Uang wudu ini adalah senjata bagi orang mukmin. Al wudu silahul mukmin. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Ya kalau orang enggak bawa senjata, wah dari mana-mana ketemu musuh repot. Kalau bawa senjata ya siap aja. Namanya juga bawa senjata. Bawa senjata enak. Begitu tuh. Sampai kalau orang punya wudu, nilai besarnya dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika wudu itu nilai besarnya di metro mini itu disenggol dia sama nenek-nenek, marah enggak? Marah. Marah. Wih, punya wudu batal lagi. Mana nenek-nenek lagi yang nyenggol? Kalau perempuan cantik si muda mendingan. Dia marah. Amat bininya ambil begitu. Punya wudu kesenggol bininya. Sialan banget tuh punya wudu. Tuh coba. Amat bininya. Itu kayak begitu. Wong ada senjata. Begitu orang yang punya wudu. Amat sangat bagus. Betapa kalau kemudian Allah tidak kasih rezeki luas. Orang yang menjaga dalam kesucian. Itu kayak begitu. Dan orang-orang yang punya wudu, kalau kemudian kecelakaan, mohon maaf, enggak akan hancur tulangnya. Untuk dijamin orang yang punya wudu, itu begitu. Udah selesai wudu, beres. Sholat sunnah wudu kalau bisa. Sholat sunnah wudu, usolli sunnatal wudu. Ra'ataini lillah, saya sholat sunnah wudu dua rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Bacanya wis surat langganan aja kuliah. Ayah kuliah dan surat yang bisa aja. Itu kalau orang pakai sunnah wudu, ada kalau pakai sholat sunnah wudu, luar biasa nilainya. Luar biasa. Nabi tegur Bilal. Bilal itu budak hitam banget, jelek budak, tapi luar biasa punya kepribadian mulia dan manis. Satu hari Bilal dipanggil oleh Rasulullah. Bilal ta'an, Bilal mari. Ketika dipanggil gemetar Bilal, dipanggil Rasul. gemeter setengah mati. Orang yang kaya saya tidak pantas dekat-dekat dengan Nabi, apalagi sampai disebut namanya, dikenal oleh Nabi. Banyak orang-orang ganteng pribumi dari Madinah, ataupun juga orang hijrah dari Mekah, pribumi orang Arab asli, itu lebih layak. Tapi bila dipanggil sama Nabi, mari bila. Bilal datang juga dengan penuh gemetar kepada Nabi. Labbaik ya Rasulullah. Datang sama Nabi. Nabi tegur Bilal. Ayyu amalin arja. Bilal, amalia apa yang paling bagus menurut ente dari apa yang ente kerja itu? Menurut ente amalia apa yang paling bagus? Kata Nabi, sebab laqad sami'tu dafana alaika fil jannah. Pada waktu saya Isra Mi'raj, saya dengerin suara sendalmu di surga ngedului aku, toprak-toprak di sendal Bilal. Itu Nabi sama sahabat itu begitu. Kayak kita punya bini sama kita, ketika dia udah cinta sama kita, suara sendal aja, weh, bapaknya anak datang, baru suara sendalnya. Itu saking cinta tuh begitu. Motor prek-prek-prek, pak, itu si abang datang, suara motornya aja udah kenal, baru suaranya udah kebayang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu Nabi kenalin. Ketika Nabi Isra Mi'raj masuk di surga, ada dengar Nabi punya sandalnya Bilal duluan. Bilal di surga begitu. Bilal ditanya sama Nabi, amalia apa yang paling bagus menurut ente yang ente kerjain? Kata Bilal, apa yang enggak ada. Yang saya lazimin sih pokoknya kalau saya setiap wudu, ya saya sholat dua rakaat. Setiap saya wudu, saya sholat dua rakaat. Kata Nabi, oh itu tuh yang membuat masuk surganya duluan. Ente ngerjain sholat sunnah wudu. Karena itu bagus buat kita, kita kerjain sholat sunnah wudu. Tapi kalau udah komat, gak usah. Udah komat sholatnya, ya gitu. Jadi udah komat, gak usah sholat sunnah wudu. Ya berjamaah tapi dari dulu ya. Kalau kita sholat sunnah wudu, ya datangnya lebih lama. Kita sholat sunnah wudu, sholat kemudian insya. Ya begitu, setiap batal sholat sunnah wudu, setiap batal sholat sunnah wudu, mau kapan aja wudu, habis asar ke, habis subuh ke, kapan aja 24 jam. Setiap wudu batal, wudu setiap batal wudu, kemudian dengan cara yang tadi, kemudian itu sholat sunnah wudu. Ah udah, rahasia ibadah itu banyak sekali kalau orang mau mengerjakannya. Itulah diantara sunnah-sunnah kita berwudu. Segini aja ya, enggak banyak-banyak, ini aja udah dikit-dikit diamali. Dikit seminggu kan cukup buat ngapalin tuh doa-doa. Apa perlu ujian juga? Atau berhenti ngajinya lagi? Kalau ujian ke sekolah aja, teman dulu juga udah borok gitu, kata Bang Madur begitu. Ntar ya kita baca-baca aja, baca aja. Dikasih lembar enggak yang itu? Sama anak bayaran? Dikasih. Ada? Di bawah? Kurang lebih inilah tentang aturan-aturan wudu yang dong. Ayo deh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama terima kasih para jemaah, para sahabat, para istri masih di dia. Mohon khusus, mohon khusus kepada guru kita bersama Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Mahmudin Al-Bandani berkaitan dengan tawaf menyesalin yang diasuh guru kita di beberapa tempat, Tangerang dan beberapa tempat yang insya Allah akan dilaksanakan di puncak tanggal 16-17 Juli. Sudah masuk data kepada kami dari majelis kita 4 orang juga jemaah yang ingin ikut serta bisa mendaftar kepada kami atau kepada saudara mama kami. Itu pun bila memiliki waktu yang luas. Yang kedua, di dalam kita juga sudah biasa setiap kali menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka ditawafkan sementara masuk sementara hadiah insya Allah dimulai lagi di setelah Sawal. Insya Allah tawafkan di majelis kita ini satu minggu setelah tawafkan di puncak. Jadi di majelis kiai. Setelah satu minggu setelah tawafkan di puncak tanggal 22 kalau nggak salah tempatnya, malamnya tetap seperti biasa kalau kita haji malam Sabtu tawafkan majelis taklim kita. Jadi tanggal 22 Juli. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kemarin dari guru kita, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, saya kira sudah cukup dari saudara kita berhasil. Ini ada draft-draftnya kebiasaan rutin kegiatan di puncak itu. Ini ada draft acara. Kita tidak usah mikirin apa namanya uangnya dulu. Uang mungkin kalau umpamanya menurut kami, kalau ada berkeinginan waktu dan juga luas, ini apa namanya, yang penting kalau ada keinginan itu mencatat ini punya lembarannya aja, mungkin nanti sudah sedikit fotokopi berbanyak mungkin. Sebab apa? Artinya kalau ada niat keinginan untuk ikut ke puncak itu, nama itu jauh lebih penting dibanding uangnya nanti. Sebab buat ngatur kamar dan ngatur jumlah bus, jangan sampai kalau daftarnya belakangan itu ya tentu harus menerima dengan jumlah kondisi bus mungkin ya gak bagus, apa namanya juga ya buru-buru segala macam. Tapi kalau nama tuh udah masuk, mungkin di situ lembaran ada usia segala macam. Itu kenapa dimintain usia itu, karena ada tempat itu lantai 2 dan lantai 1. Jangan sampai orang yang udah tua tempatnya di atas, malah anak muda tempatnya di bawah kagak naik-naik. Jembatan tol aja kalau boleh mau kagak begitu ya. Begitu naik-naik kan males juga. Itu seperti demikian. Itu yang dimaksud daripada kawan-kawan kita yang nanganin itu. Semua dana yang kembali kemarin kita sampaikan itu murni dari kita, oleh kita dan juga untuk kita. Kita semuanya bersama. Artinya untuk makan kita, biaya hotel kita, biaya bus kita. Pengurus dari Majelis Bayoran ini hanya mengelola saja, mendata saja terkait dengan acara-acara ini.